أحسانه وحسن له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاشر المسلمين والمسلمات، إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله senantiasa kita menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan untuk senantiasa menunaikan bakti kita dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan ini semuanya sebagai memberatkan timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan pembahasan kita pada bab berikutnya yang kemarin sudah kita singgung tentang kita sudah masuk pada bab tentang istihbab mendahulukan yang kanan pada semua perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang baik. Sebagaimana kebiasaan, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengawalinya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama di surat Al-Haqqah ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu haa umuqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya, catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya, dari bagian kanannya, fayaqul, maka dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, inilah, bacalah, inilah kitab itu, bacalah. Ini satu hal yang mulia, berdalil dengan ayat ini, di mana tentunya ini yang paling mulia. Ketika seseorang menerima catatan amal perbuatannya itu dengan tangan kanannya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar termasuk di antaranya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang kebahagiaan orang-orang yang diberi kitabnya nanti di yaumil qiyamah dengan tangan kanannya. Sampai saking senangnya, maka kemudian mengatakan kepada setiap yang ditemuinya untuk kemudian mengatakan, ini, ambil, bacalah kitabku ini. Saking senangnya setiap yang dijumpainya diminta untuk membaca kitabnya, karena tahu ketika diberi kitabnya dengan tangan kanannya di dalamnya ada kebaikan, di dalamnya berbagai kebajikan-kebajikan dari catatan amal perbuatannya. Dan ini tentunya yang paling bahagia. Dan ini ketika diberikan dari sebelah kanannya, tentunya ini adalah kebaikan-kebaikan yang sempurna atau kebaikan-kebaikan yang murni. Hal ini saking bahagianya, makanya menunjukkan kebahagiaan. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa berdoa agar diberikan catatan amal perbuatan kita dari bagian kanannya, dari sebelah kanan kita. Karena hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengganti dan melebur keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Karena itu Dari sini berawal dari ayat ini pula disunnahkan juga untuk mengambil Al-Quran dengan tangan kanan. Dan ini merupakan ta'zim syairillah, merupakan bagian dari ta'zim, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama dari ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, di surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-8 dan 9, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Fa ashabul maimanah, adapun ashabul maimanah yang berada di bagian kanan, di sisi kanan, siapakah mereka ini? Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, dan yang mereka adalah ashabul mash'amah, orang-orang yang memiliki syum, jadi pencelaan, orang-orang yang celaka. Siapakah? Apakah itu ashabul mash'amah? Dua kelompok manusia yang berbeda, dan ini pasti akan terpisah dengan jelas nanti di yaumil qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membagi manusia nanti di yaumil qiyamah menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah para tokoh sadah, orang-orang terkemuka dari ashabul yamin. Siapakah mereka ini? Dari orang-orang yang sabiquna bil khairat, orang-orang yang bergegas dengan kebaikan, orang-orang yang dekat. Mereka adalah para anbiya wal rusul, mereka para siddiqun wasyuhada wassalihun. Ini yang pertama, semoga kita dibarengkan dengan mereka. Kemudian yang kedua, ashabul yamin. Ashabul yamin dari orang-orang yang al-muqtasidin, orang-orang yang istilahnya mencukupkan atau ekonomis dalam kebaikan, tidak bersegera tapi tetap konsisten. Adapun kelompok yang pertama ini adalah orang-orang yang bersegera dengan kebaikan, sabiqun bil khairat. Yang kedua adalah muqtasidun, orang-orang yang konsisten, hanya saja tidak seperti kelompok yang pertama. Dan yang ketiga adalah ashabus syimal, orang-orang yang berada di sebelah kiri, orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri. Orang-orang mendzalimi diri mereka sendiri. Ini kelompok dari orang baik sebenarnya, yaitu muwahhidun, orang-orang bertauhid, dikelompokkan. Ini keadaannya memang berbeda, yang memiliki asal yang sama, hanya kemudian perbedaannya adalah dari sisi amaliyah. Ada yang bersegera memenuhi kebajikan, memenuhi kebaikan, bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera. Dan ada yang santai, dan ada yang mendzalimi dirinya. Nas'alullah as-salam al-afiyah. Maka yang zalim ini lagi nanti dibagi menjadi tiga kelompok lagi. orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jadi pelaku kesyirikan. Dan yang kedua, orang yang zalim kepada orang lain. Dan ini bisa jadi orang-orang yang bangkrut. Dan yang ketiganya adalah orang yang mendzalimi diri sendiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang tidak mengotori keimanan mereka dengan kezaliman, tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman, ulaika lahumul amn. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Wa hum muhtadun, di akhirat nanti aman. Dan di dunia mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Manakah selamat dari tiga bentuk kezaliman ini, maka ini akan mendapatkan keamanan yang sempurna, aman dari masuk ke dalam neraka. Manakala aman dari tiga, dari kesyirikan, dari kezaliman berbuat zalim kepada orang lain, dan dari mendzalimi diri sendiri. Maka ini orang-orang yang aman secara sempurna, tidak akan masuk ke dalam surga, tidak akan masuk ke dalam neraka, dan mereka di dunia senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan penjaga. Adapun yang bisa selamat dari yang pertama, artinya bisa terjaga dari kesyirikan, dari kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a afan wa insya'a adzabah. Jika Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuninya, dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan menyiksanya dahulu. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Ini jemaah mendengar Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dijadikan dalil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala untuk sunnahnya mendahulukan yang kanan. Dan agar kita termasuk dari ashabul ini. Kemudian hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ajibuhu at-tayamun fi sya'nihi kullih fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'unihi. Muttafaqun alaihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang untuk mendahulukan yang kanan dalam segala urusan, dalam semua perkara-perkara yang baik, dalam bersuci, ketika bersisiran, dan ketika memakai sendal. Muttafaqun alaihi. Ini jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang mubah yang setiap hari kita kerjakan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendahulukan yang kanan. Dan kemarin juga sudah kita singgung beberapa hal-hal yang mestinya kita dahulukan yang kanan. Maka ini adalah pekerjaan yang sebenarnya tidak membutuhkan tenaga ataupun juga biaya, karena hal ini adalah setiap hari kita kerjakan. Agar kebiasaan adat-adat ini adalah sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan sunnah, ada nilai pahala. Maka ini diperhatikan. Seperti ini perlu untuk kemudian kita perhatikan. Ketika pakai baju, ketika pakai celana, pakai sendal, ketika sisiran, bahkan sampai ketika potong rambut, ya. Mulai dari yang kanan dulu. Ketika motong kumisnya juga, mulai dari yang kanan dulu. Bersih-bersih, demikian pula motong kuku, mulai dari yang kanan dulu. Ini istihbab dalam hal-hal yang baik untuk mendahulukan yang kanan. Hal ini agar apa yang hari ini merupakan kebiasaan ada nilai-nilai sunnah. bukan sekedar menjadi kebiasaan saja, tapi kemudian ada nilai kebaikan, tidak sia-sia. Dan ini bahkan insyaallah ta'ala akan menjadi dalam rangka upaya kita ittiba', mengikuti kepada sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, tuntunan sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka berawal dari yang kecil, yang ringan seperti ini, insyaallah ta'ala akan meringankan kepada kita juga, memberikan motivasi kepada kita untuk bisa melakukan yang lebih dari itu, yang berkaitan masalah ibadah yang lainnya, agar kehidupan kita senantiasa dihiasi dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas dari hadis ini diambil faedah tentang sunnahnya untuk memulai dari yang kanan, dari anggota tubuh kita. Ketika berwudu, mulai dari yang kanan. Meskipun dari yang kiri boleh, sah saja. Ya. Kita berwudu, kok mulai dari yang kiri, misalkan ketika basuh tangan, kiri dulu. Ketika basuh kaki, kok kiri dulu. Dari sisi boleh, boleh. Ya. Dari sisi sah, sah saja. Ya. Tapi tentunya adalah tarkul aula, meninggalkan keutamaan. Meninggalkan sunnah. Dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian pula mandi. Mandi asal kebyur saja, asal tenggelam saja, ya. Ini sah saja. Artinya asal dibasahi, seluruh tubuh basah, sah saja. Maksudnya ketika mandi wajib misalkan, atau mandi sunnah, mandi wajib dari junub atau dari selesai dari haid atau nifas bagi para wanita, bagi wanita, ya. Ini yang wajib. Atau mandi ketika mau jumatan, ya. Ini ya, semisalnya, atau mau menghadiri sholat id, ya. Ini disunahkan untuk mendahulukan yang kanan, ya. Sebagaimana kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam seperti itu, fi tuhurihi, dalam bersucinya. Tuhur di sini adalah mencakup juga wudu dan mandi, dan juga tayamum kalau suatu saat kita bertayamum. Itu juga mendahulukan yang kanan, agar kewajiban yang kita tunaikan ini juga lebih sempurna. Tidak kita hanya sekedar menunaikan yang wajib saja, tapi kewajiban dari wudu ataupun mandi ini bisa apa namanya, pahalanya bisa sempurna. Maka ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga watarajulihi, tarajul ini bersisiran. Ini juga namanya sisiran, juga setiap hari dikerjakan. Seorang berhias di depan cerminnya, ini tidak hanya sekedar berhias, merapikan rambut saja, tapi ada nilai kebaikan. Lebih lagi kemudian ditambah dengan doa. Ketika mau bercermin, berdoa, Allahumma kama hasan takhalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah baguskan rupaku, rupa kami, maka baguskanlah akhlak kami. Ini doa, tuntunan Nabi SAW, dan akan semakin sempurna dalam kita bersisiran. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah agar sebagaimana telah diberikan, ya, wajah yang baik, ya, yang sempurna, maka minta kepada Allah agar juga diberikan akhlak yang baik. Maka ini akan, masya Allah, ini tuntunan Islam demikian senantiasa terkait apa, menggantung kepada Allah Subhanahu wa Taala semua urusan, sampai masalah berhias, ya. Ini semuanya juga menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka jika kita seperti itu, apa namanya, kita berdoa seperti itu, tentunya hati kita dan akan terjauhkan dari hal-hal yang aneh-aneh, ya, seperti anak-anak sekarang, ya, anak-anak milenium katanya sekarang ini, Allah wabarakatuh, modelnya sudah tidak terbawah, ya. Ini orang-orang gendeng, orang-orang yang enggak ya. Ini jadi mode gitu. La haula wala quwata illa billah. Kita nonton saja kayaknya gaya banget gitu loh. Kita nonton saja rasanya tuh risih banget gitu ya. Risih banget loh, sampai ya, jadi kebanggaan. Assalamualaikum. Ini hal-hal yang mesti kita ingatkan dari anak-anak kita. Banyak kan dari abnaul muslimin, anak-anak Islam, generasi kita sendiri. Otomatis kalau kemudian moralitasnya seperti itu, ini juga pun juga berikutnya. Penampilan-penampilan sudah seperti itu, berikutnya adalah moralnya pun juga, pikirannya pun juga akan begitu, enggak jauh beda. Nauzubillah. Maka ini kita mesti menjaga anak-anak kita, generasi kita. Jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang seperti itu. Kelihatannya sepele, tapi ini memberikan dampak yang luar biasa. Memberikan dampak yang luar biasa. Dan karena seperti ini akan melalaikan agamanya, melalaikan Rasulnya menjadi qudwah alaihi salatu wassalam, melalaikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Caranya kemudian tuntunannya adalah preman, orang jalanan, dan seperti itu, orang-orang fusak, orang-orang yang fasik. Ya, alasan ini glamor, gaul, dan misal itu. Maka ini yang mesti kita perhatikan. Kemudian bijamulah dalam watana'uli, pakai sendal. Setiap hari kita pakai sendal, menyopot sendal, ya. Ini setiap hari kita lakukan itu. Maka ini ada nilai-nilai, masya Allah, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai sunnah. Setiap hari itu kita kerjakan, manakala kemudian kita terus dengan sunnah ini, subhanallah, ini adalah himmah kita dengan sunnah. Mudah-mudahan ini sebagai simpanan, ya, dari amalan-amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya masih hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tuhuri wa ta'amihi wa kanat al-yusra li khala'ihi wa ma kana min adha. Hadithun sahih rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi isnadin sahih. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata bahwa tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kanan itu untuk bersuci dan juga untuk makan. Bituhuri wa ta'amihi. Bersuci dengan bituhuri, yakni berwudu, mandi nih dengan kanannya. Wa ta'amihi, demikian pula untuk makan. Ketika makan, minum dengan tangan kanan. Dan yang kiri li khala'ihi adalah untuk ketika khala, ketika buang air. Ketika buang air. Mana khala? Maksudnya adalah ketika menyepi. Ini merupakan kinayah. Ketika buang air itu membersihkannya dengan tangan kiri. Wa ma kana min adha, dan hal-hal yang itu kotor, membersihkan kotoran, membersihkan najis adalah dengan tangan kirinya. Hadis yang sahih diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Maka hari ini juga seperti bab yang dua kalimat Al-Malik rahimahullah ta'ala, ini contoh dari Nabi SAW bahwa tangan kanan digunakan untuk yang baik-baik, tangan kiri digunakan untuk yang kotor, membersihkan kotoran dan semua hal yang tidak baik. Ini dengan artinya bukan tidak baik dalam hal ini berdosa, itu tidak ya, tapi dalam hal-hal yang kotor, yang berikan najis, ini adalah dengan tangan kirinya. Ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an ummi Atiyyah radhiyallahu ta'ala anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غزل ابنته زينب رضي الله تعالى عنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. Hadis yang panjang ini dibawakan pula oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Janais ya, tentang cara memandikan jenazah. Hadis ini hadisnya Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada para wanita, para sahabi ya, tatkala memandikan jenazah putrinya Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Ini hadis yang panjang bagaimana cara memandikan jenazah. Ketika mau memandikan, Rasulullah memberikan komando, memberikan bimbingan yang memandikan ini para sahabi ya. Wanita jadikan bukan dimandikan oleh wanita punah. Rasul mengatakan ibda'na bimayaminha, mulai dari yang kanan dulu ya. Mulailah dari yang kanan dulu. Artinya mulai dari bagian anggota tubuh yang kanan. Wa mawadhi'ul wudu minha, dan tempat-tempat wudu darinya. Ini sama seperti mandi junub ya. Mandi wajib atau mandi sunnah, memandikan jenazah juga demikian. Mendahulukan yang kanan. Jadi tidak asal gebyur. Makanya juga ketika memandikan jenazah ini perhatikan. Jangan asal siram saja ya, tapi diperhatikan dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasallam agar lebih sempurna. Kemudian mandikan 1, 2, 3 sampai 5 kali atau 7 kali jika memang dipandang perlu, ini juga harus diperhatikan. Ini tidak asal gebyur. Meskipun dari sisi boleh-boleh, dari sisi sah, ya sah saja asal bersih ya. Tapi ketika kita mengikuti kepada tuntunan ya, dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ini tentunya adalah akan lebih sempurna. Ini dari hadis ini diambil faedah. Saya lagi hadis ini adalah hadis yang panjang tentang bagaimana cara mandikan jenazah. Cuma dipotong saja oleh Imam Nawawi ini, diambil sisi pendalilan mendahulukan yang kanan saja. Adapun tentang tata cara yang ini adalah di bab jenazah, bab tentang memandikan jenazah. Ini tentunya juga penting untuk dipelajari supaya juga memahami seperti itu sesuai dengan sunnah. Dan diambil faedah dari hadis ini bahwa yang memandikan jenazah wanita ya juga para wanita. Tidak boleh laki-laki untuk memandikannya kecuali suami istri, kecuali suami istri atau anak-anaknya. Misalkan itu adalah ibunya, boleh kemudian anak-anak yang memandikannya. Maka dibolehkan bagi suami ataupun istri untuk memandikan yang lain. Misalkan suami yang meninggal, istri yang memandikannya atau sebaliknya. Karena itu dibolehkan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW juga demikian. Kita mengatakan Aisyah, kalau seandainya kau meninggal lebih duluan, maka aku yang akan mengurusnya. Ini banyak dibahas di kitab Janais bab tentang masalah jenazah. Bagaimana demikian pula Aisyah mengatakan kepada Rasulullah SAW juga demikian. Walaupun tustaqbalku min amri mastadbart. Ma ghasala Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'ihi. Seandainya saya punya kuasa, aku tidak akan, ini sudah kadung ya, hanya maka tidaklah akan ada yang memandikan Nabi alaihi salatu wasallam kecuali para istri-istrinya. Dan ini juga banyak riwayat, demikian pula Para imam pun juga mengatakan seperti juga diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala dalam Masail Fiqhiyahnya. Kemudian syahidnya dalam hadis ini adalah sunnahnya untuk memandikan jenazah memulai dari yang kanan dan tempat-tempat wudu. Nah, sebagaimana yang kita mengerti untuk memandikan jenazah itu yang pertama itu adalah dibersihkan kotorannya dulu. Ya, persis sama seperti mandi junub. Ya, ketika kita mandi junub, sama seperti itu. Jadi membersihkan kotoran, tempat-tempat yang keluar, tempat keluarnya kotoran, dubur dan kubul, dibersihkan, sampai bersih dengan sabun, supaya nanti ketika mandi nggak usah dipegang-pegang lagi, nggak usah dipegang lagi. Dan kita gebiar-gebiar itu nanti sudah mencukupi wudu kita. Seperti itulah dalam mandikan jenazah, dibersihkan tempat kubul dan dubur dulu, atau kemudian juga yang sebelum itu adalah ditekan perutnya agar kotorannya keluar. Kotoran yang tersisa itu keluar. Kemudian setelah itu kemudian dibersihkan. Setelah yakin bersih, baru kemudian diwudhu. Tidak kemudian wudhunya belakangan, tidak, diwudhuin dulu. Diwudhuin dulu dari yang kanan, mendahulukan yang kanan. Selesai dari wudhunya, kemudian mengguyur kepalanya. Setelah itu kemudian memulai dari yang kanan, ya. Sisi kanan, nah kemudian sisi kiri dan seterusnya. Seperti itu. Ini tuntunan Rasulullah SAW dalam memandikan jenazah. Ibda' nabi mayaminya. Mulailah dari yang kanan. Dan hal ini didahulukan tentunya menunjukkan bahwa yang kanan ini tentunya adalah lebih utama. Demikian pula anggota-anggota wudu ini adalah merupakan anggota tubuh yang paling mulia dari semua yang ada. Bahwa anggota badan kita yang paling mulia adalah anggota wudu. Dari anggota wudu inilah Rasulullah SAW akan mengenal kita, akan mengetahui kita nanti sebagai umatnya adalah dari anggota wudu kita yang nanti akan ghurran muhajjani, berbeda warna dari bekas bid'ah, dari bekas air wudu. Ini akan terlihat berseri-seri, cerah berseri-seri dari bekas air wudunya, tangannya, wajahnya, kakinya akan bersinar nanti di yaumul qiyamah. Dan dari situ Rasulullah SAW mengenali kita. Ini menunjukkan syaraf. Karena itu Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita, asbihul wudu wainil aqabi minan nar, sempurnakanlah wudu. Asbihul wudu, sempurnakanlah wudu, jangan asal-asalan. Wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air wudu, diancam dengan api neraka. Nah, dengan sempurna itulah keutamanya banyak. Yang jelas sunnah kita dapatkan, dan dari situ nanti di yaumul qiyamah Rasulullah mengenali kita dari bekas air wudunya. Ini menunjukkan syaraf keutamaan dari anggota wudu untuk kita menjaga wudu kita. Ini lebih utama dari anggota badan yang lainnya. Kemudian yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala dari hadis ini pula, ini juga menunjukkan akan keutamaan sebagaimana bab yang dibawakan di sini adalah memulai dari yang kanan. Ini maksud dalam apa namanya? Dari secara umum untuk memulai dari yang kanan. Kemudian hadis ini satu sekali lagi merupakan satu di antara omdah atau hadis-hadis pokok dalam memandikan jenazah. merupakan hadis tadi di antara hadis yang menjadi dasar pokok dalam memandikan jenazah. Ini hadisnya ketika meninggalnya Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah-masalah fikih ini ada memang hadis-hadis yang dasar fikihnya itu berawal dari hadis. Akhirnya dikatakan ya dari fikul hadis. Itu menjadi dasar pokok. Sebagaimana dalam wudu misalkan, wudu itu umdahnya adalah hadisnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Ini yang pokok, paling pokok. Kemudian dalam masalah dalam masalah haid, nifas, ini tiga hadis. Ya. Hadisnya Hamnah, kemudian Zainab binti Jahash, kemudian satunya lagi hadisnya Ummu Habibah. Ini menjadi umdah. Dari situ diambil semua permasalahan masalah nifas, masalah darah, baik itu nifas, haid ataupun istihadhah. Ini hal-hal yang menjadi pokok. Kemudian selanjutnya hadis berikutnya qala wa Nabi Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza naza'a falyabda bil shimal litakunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza' muttafaqun alaih. Ini lebih khusus lagi. Kalau tadi hadisnya Aisyah umum fi tana'ulihi wa tarajjuli wa tuhurihi wa fi syani kullih. Nah, ini lebih khusus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum, jika salah seorang dari kalian memakai sendal, falyabda bil yumna, maka mulailah dari yang kanan. Dan ketika melepasnya, mulailah dari yang kiri." Ini khusus ya. Agar yang kanan itu awwaluhuma tun'al, kaki kanan itu yang pertama kali dipakai sendal, dan yang paling akhir dilepaskan sendalnya. Ini sunnah, dari sunnah Nabi alaihi salam. Hal ini menunjukkan apa? Karamatul yumna, keutamaan, kemuliaan yang kanan dari yang kiri. Untuk dimulai dan diakhiri dari yang baik ini adalah dimulai dari yang kanan. Kemudian juga maka yang kanan ini lebih utama, sebagaimana juga saf, ya. Saf yang sebelah kanan itu tentunya adalah lebih utama dari yang sebelah kiri. Dan maka seperti itu. Ini tentunya kalau menginginkan untuk yang lebih utama, yang depan itu juga yang sebelah kanan ini lebih utama dari yang kiri dan seterusnya begitu. Maka jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang mesti kita perhatikan dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian berikutnya hadisnya Hafsah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi. Ini juga dalam keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan dari istrinya Hafsah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan yang kanan ini ketika makan, minum, berpakaian, wa yaj'alu yasarahu lima siwa dzalik, dan menjadikan yang kiri untuk selainnya. Ketika makan, minum dengan tangan kanan. Ketika memakai pakaian juga mendahulukan yang kanan dahulu. Adapun yang kiri selebihnya, yang lainnya. Ketika melepaskannya, yang kiri dulu baru yang kanan. Ini lebih khusus ya. Jadi hadis dari sini adalah lebih khusus tentang masalah bagaimana kita memakai sendal, memakai juga dalam memakai pakaian. Hal ini menunjukkan bahwa Islam demikian sempurna. Sampai masalah-masalah seperti ini diatur. Ada aturannya, ada tuntunannya, ada sunnahnya. Ya ini berarti ada nilai kebaikan di dalamnya. Karena itu, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan menggampangkan atau jangan meremehkan masalah seperti ini, dan ini hendaknya yang mesti kita biasakan. Demikian pula kita talqin anak-anak kita pun juga demikian. Kita dikte anak kita ketika makan, jangan biasakan dengan tangan kiri, atau ketika anak makan dengan tangan kiri, ini jangan dianggap itu seperti biasa saja. Tapi ingat, sebagaimana Nabi SAW juga seperti itu, mengingatkan kepada anak kecil, anak tirinya, jadi anaknya Abu Salamah, Umar ibn Abi Salamah, riwayat dari Umar ibn Abi Salamah, ketika makan bersama Nabi SAW, tangannya gerayangan kemana-mana. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya gulam sabbillah, wahai anakku, ucapkan bismillah, waqul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan, waqul bimayani, dan makanlah dari yang dekat darimu. Ini anak kecil Rasulullah SAW pun juga mentalqin, mendikte, membiasakan seperti itu. Karena hari ini kalau kemudian tidak biasa, kita seperti ini ya, kita ngerti ketika talim seperti ini, tapi ketika pulang, ketika di warung, ketika, karena tidak terbiasa, ya kembali lagi. Kadang-kadang saya sendiri seperti itu, kadang menyampaikan seperti itu, lihat, loh kayaknya kemarin tadi baru saja dengar kok, nah, sepertinya hilang begitu ya. Maka ini memang perlu untuk kemudian kita perhatikan hal-hal yang keseharian kita lakukan, agar menjadi terbiasa. Ketika itu terbiasa, ya ini akan kaget, ya. Akan tersentak sendiri. Jadi kalau kemudian biasa makan dengan tangan kiri, dengan kayaknya ya akhirnya menjadi biasa. Maka kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ini dan kita paksakan untuk kita lebih kita perhatikan. Ini barangkali kita bahas pada kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan berikan motivasi kepada kita, mengingatkan kepada kita apa yang sudah biasa. Sehari ke menjadi keseharian kita, agar keseharian kita bisa senantiasa sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tentunya adalah merupakan sebab di antara asbab Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kepada kita, tatkala kita mencintai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.